الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله ترى pendengar radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan zakat yang berkaitan dengan mal atau harta manusia. Dan ini bagian dari ibadah. Dia bukan bagian dari kitab al-mu'amalat. Tapi dia berkenaan tentang harta. Ibadah dari Allah jalla fi'ula. Dan insyaallah akan kita bahas selama bulan Ramadan ini, selesai insyaAllah ta'ala mengenai zakat ini dari mata Nabi Syuja. Fadil Syekh. Kitab Zakat, qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala, tajibu zakatu fi khamsati asya'a wahia. Zakat diwajibkan atas lima jenis harta, yaitu al-mawashi, binatang ternak, wal-asman, barang berharga, wazuru'u wasimaru wa'urudu tijarah, yang ketiga hasil pertanian, buah-buahan dan barang-barang dagangan. Qala al-mu'allif rahimahullah, tajibu zakatu fi khamsati asya'a wa hiya. Zakat wajib hanya pada beberapa jenis harta. Ini penting kita perhatikan. Zakat beda dengan pajak yang diwajibkan atas setiap jenis harta manusia. Zakat tidak. Allah wajibkan hanya pada beberapa harta tertentu dengan persyaratan tertentu. Di antara adalah nama atau an-numu. Harta yang tidak tumbuh dan berkembang, Allah tidak wajibkan zakat. Syariat ini berasal dari Allah Jalla fi'ula dan syariat ini maha adil. Ya, memang tujuannya ingin memudahkan fakir miskin, tetapi juga tidak memiskinkan orang yang memiliki harta. Bermanfaat bagi keduanya. Maka tidak seluruh harta yang terkena zakat. Harta yang Anda pakai, rumah, walaupun harganya lebih mahal daripada hasil pertanian Anda. Kendaraan yang Anda pakai, walaupun harganya lebih mahal mungkin dari hewan ternak yang Anda miliki. Ya. Itu diwajibkan zakat oleh Allah Jalla. Begitu juga perhiasan yang dipakai. Ya. Tidak diwajibkan zakat oleh Allah Jalla fi'ula. Maka harta yang terkena zakat hanya beberapa jenis harta saja. Pertama al-mawashi atau binatang ternak, yang nanti insyaAllah akan kita jelaskan rukun syarat dan cara mengeluarkan zakat dari binatang ternak. Ini sekarang mu'alif baru menjelaskan jenis-jenisnya hartanya saja. Kemudian wal-athman. Athman adalah alat tukar atau barang pembayaran. Dan athman dalam mazhab Syafi'iyah itu adalah emas dan perak. Nanti akan kita jelaskan bahwa dikiaskan dengan alat tukar ini seluruh alat tukar yang berlaku sekarang, seperti mata uang rupiah dan mata uang negara-negara lain. Wazuru' wathimal. Zuru' adalah tanaman palawija. Tanaman palawija, nanti ada persyaratan, tidak semua tanaman palawija. Apakah ada yang nanam kangkung juga terkena zakatnya, nanam bayam juga terkena zakatnya? Tidak. Akan ada rinciannya insyaAllah ta'ala. Wathimar dan buah-buahan. Buah. Apakah semua buah terkena zakat? Juga tidak. Ustaz, saya punya pohon jambu. Alhamdulillah sekarang lagi panen. Buat jambu bol pun jambu air. Apakah ada zakatnya Ustaz? Nanti akan kita jelaskan. Itu kan buah juga Ustaz. Betul itu buah. Tapi apakah terkena zakat atau tidak? Nanti akan kita jelaskan persyaratan. Wa ururut tijarati, harta perniagaan. Ya, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan harta perniagaan tersebut. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya dan kapan zakat harus dikeluarkan. Allah barik fik. Fadhil Syekh. Tamal mawashi. Fa ammal mawashi fatajibu az-zakata fi thalathati ajnas, minha binatang ternak yang wajib dizakati ada tiga, yaitu al-ibilu unta wal-baqaru sapi wal-ghanamu dan kambing. Ya. Muallif berkata, sekarang akan kita masuk rincian tentang zakat al-mawashi, zakat binatang ternak. Binatang ternak definisinya adalah setiap binatang yang Anda pelihara tujuannya untuk mendapatkan keturunan, berkembang biakan. Ini dimaksudkan binatang ternak. Apakah semua hewan yang Anda pelihara mendapatkan keturunan berkembang biak terkena zakat? Ikan umpamanya, Anda beli induknya, kemudian taruh di kolam, dari umpama 100 ekor menjadi 1000 ekor, apakah ada zakat ikan? Allah ma'adil, Allah hanya mewajibkan pada sesuatu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yang tidak dijelaskan oleh Allah, hukum asalnya tidak ada kewajiban di sana. Ya, di sini tidak termasuk binatang ternak ikan tersebut. Tapi apakah ada zakatnya nanti akan kita jelaskan. Sekarang jenis hewan ternak yang terkena zakat adalah pertama unta. Ustaz, kita enggak ada unta di Indonesia. Alhamdulillah, berarti enggak ada zakat unta. Ya. Wal baqar. Apa itu baqar? Sapi. Sapi dan yang sejenis dengan sapi itu kerbau di kita. Di daerah Rasulullah tidak ada kerbau. Karena kerbau butuh kubangan air. Mau kubangan di padang pasir gimana caranya ya? Enggak ada kerbau di sana. Kalau bakor ada, sapi ada. Ya. Tetapi jamus atau kerbau ini satu spesies, satu marga, satu keluarga dia dengan sapi. Maka bila ada zakat sapi, maka kerbau termasuk dalam zakat sapi. Wal ghanam, dan kambing. Ya. Ustaz, saya punya 3000 ekor ayam. Dalam kitab ini tidak jelaskan bahwa ayam termasuk hewan dizakatkan. Apakah saya harus keluarkan zakat ayam? Tidak. Tapi apakah ada zakatnya? Nanti kita jelaskan. Ustaz, saya punya bebek 10.000 ekor. Apakah ada zakat yang harus saya keluarkan dari bebek saya? Dari bebeknya tidak. Tapi apakah ada zakatnya secara keseluruhan, Ustaz? Insyaallah nanti kita jelaskan. Ya. Ustaz, saya punya burung puyuh dan hewan lainnya. Ya. Selain tiga hewan ini tidak terkena zakat berdasarkan jenis hewannya. Tetapi nanti akan ada jenis-jenis zakat yang lain. Kita lihat apakah hewan ternak Anda terkena zakat atau tidak. Fadhil Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa syara'itu wujubiha sittatu asya'a. Dan syarat wajib zakatnya ada 6 perkara. Iya. Yaitu al-islamu wal hurriyatu, Islam, yang kedua merdeka, wal milku tam, barang yang wajib dizakati itu dimiliki secara sempurna, wal nisabu wal haulu was saumu. Kemudian yang keempat mencapai nisab dan mencapai haul, dan keenam digembalakan. Wasaumu. Huna tarjib ke kata salah ini, wasaumu digembalakan, dilepas. Baik. Wa fi sa'imatil ghanami shadaqat Rasulullah, hewan yang dilepas. Bukan yang digembalakan. Bukan yang dimakannya dicariin. Masalah digembalakan, apa maksud digembalakan? Kalau digembalakan itu rumputnya diambil, tidak termasuk saum. Jazakallahu khair, Ihsan, terjemahnya. Muallif berkata, dengan 6 persyaratan zakat, setelah tahu kita jenis harta yang dikenakan zakat, kita jelaskan jenis-jenis syarat-syarat dia dikeluarkan zakat. Pertama, pemiliknya muslim. Ya. Maka non-muslim, bila Anda bersyirikah dengan non-muslim, boleh Ustaz? Boleh. Ya. Bahkan salah seorang musyrik syirikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yudarini wa la yumarini. Ni'ma syariku anta. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah teman syirikah yang paling baik. Ya. Pertama, Islam. Kalau dia bersyirikah, di sana ada non-muslim memiliki hewan tersebut, ada yang muslim. maka yang wajib zakat hanya yang muslim saja, yang non-muslim tidak. Diperkirakan berapa hak masing-masing dan dilihat harta muslim ini. Ya. Wal hurriyatu, kemudian merdeka. Ya. Budak yang tidak merdeka maka tidak ada kewajiban di dalam hartanya zakat. Dan karena dia tidak punya harta. Karena dia sendiri, jangankan hartanya, dia sendiri milik tuannya. Ya. Tapi perbudakan sudah tidak ada pada masa sekarang, kecuali mungkin beberapa negara di Afrika. Allah Ta'ala alam. Wal milku tam, dan milik sempurna. Ya. Sampai nisab unta. Unta umpamanya 5 ekor. Atau umpamanya yang biasa di kita adalah sapi atau kerbau. Nisabnya umpamanya kita katakan 30. 30 sampai sapi saya 30, tapi 10-nya lagi milik istri saya. 20 milik saya. Sempurna kepemilikan di sini tidak. Ya. Maka wajib zakat tidak. Wan nisabu, dan sampai nisab. Nisabnya ada jumlah-jumlah tertentu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haulu, dan sampai 1 tahun qamariyah. Ya. Saya beli sapi sekitar 30 ekor. Di satu Ramadan 1436. Satu Ramadan 1437, alhamdulillah. Sapi saya menjadi 40 ekor. Hah? Sekarang sudah 1 tahun. Wajib saya keluarkan zakatnya. Tapi ketika beli di satu Ramadan 1436 kurang nisab. Pemanya 3, pemanya 25. Ramadan 1437 sampai 40. Wajib tukar zakat? Tidak, karena belum 1 tahun. Kapan dia sampai 30? Mungkin di pertengahan tahun, berarti umurnya baru, umur haulnya baru 6 bulan, belum sempurna haul. Maka tidak ada kewajiban. Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, wassawmu. Persyaratannya, hewan ternak saya ini tidak hewan ternak yang dikandangkan, dicarikan pakannya, tidak. Dilepas. Ya. Hanya dilepas oleh pengembala, dibiarkan di padang rumput. Ya. Kemudian dibawa ke kandang juga kalau malam. Ya. Ini yang terkena zakat. Tapi kalau sapi kita kandangkan atau kambing dikandangkan, diberi pakan setiap hari, diambilkan, terkadang dapat dicari, terkadang harus beli, ya, ini tidak ada zakatnya. Allah barik fi. Allah, silakan buka pertanyaan. Baik. Meninggal dalam misalnya Raja TV, demikian secara terperinci terkait dengan pembahasan zakat binatang ternak. Dan untuk memperdalam pembahasan atau bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab zakat, kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kita angkat dari via telepon. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Om? Di mana? Di mobil di Mamu Iji, Pak Ustaz. Di mana? Saya begini, Pak Ustaz. Seumpamanya kita memelihara sapi, kita selalu jual. Sehingga itu yang tidak pernah sampai 30. Iya. Apakah itu yang dijual dihitung juga atau bagaimana, Pak Ustaz? Nah, sebentar, Ibu. Ya. Sapi ini berarti tujuannya untuk dijual, Ibu, di ternaknya. Iya. Iya, sebentar. Ibu punya berapa ekor sapi? Berapa? Belum cukup sekarang 30, cuma kalau dijual di tengah jalan. Iya, nggak apa-apa. Berarti zakatnya zakat perniagaan, bukan zakat sapi. Beda nisabnya, Ibu. Oh, iya. Mau saya hitungin? Iya. Bagaimana saya putus teleponnya toh? Kenapa? Putus teleponnya tadi tidak perlu saya putus teleponnya tadi. Jangan ibu teleponnya, Ibu. Oh, iya. Ya, sebentar. Sapinya berapa ekor, Ibu? Sekarang baru 10 ekor begitu. 10 ekor, sebentar. Satu ekor sapi harganya sekarang kira-kira berapa yang Ibu miliki? Itu semuanya harganya berapa? Kira-kira 60 juta lah begitu. 60 juta. Ini sapi niatnya buat di kalau dijual kan ibu ya, bukan untuk diternakkan, kemengbiakan kan? Iya, tapi ya. Diambilkan makan setiap hari Pak Ustaz. Diambilkan makan. Diambilkan makan ya. Ini 60 juta sampai nisab perniagaan. Sapi bukan ini mau dijual, bukan untuk diternakkan kan ya? Iya. Ya, ini sudah sampai nisab, karena digabungkan dia dan dimasukkan ke dalam nisab perniagaan. Perniagaan nisabnya adalah dalam 5 gram mas, sekitar 43 juta. Ya. Iya. Maka ibu setelah 1 tahun nanti, kapan nilainya 43 juta berarti sekitar berapa ekor harga 43 juta ibu? 8 ekor cukup 43 juta? Ya, cukup. Cukup. Kapan mulai 8 ekor? Atau memang langsung 10 ekor? Tidak, pertamanya mulai 2 ekor. Ya, saya. Kapan mulai 8 ekor, Ibu? Sekitar enggak perlu diingat, Ustaz. Silakan diingat-ingat. Kapan umpamanya Ramadan umpamanya Syawal, umpamanya ya, Syawal tahun kemarin. Sampai 8 ekor. Maka Syawal tahun ini sudah sampai dia satu nisab 43 juta. Ya, maka ibu keluarkan, jangan sapinya keluarkan. Keluarkan dari uang yang lain, nilai sapi seluruhnya kali 2,5% dari harga. Umumnya sekarang 60 juta kali 2,5% sekitar berapa saya? Iya. Juta. Yang dijual itu yang terlanjur jual enggak dihitung sudah Pak Ustaz. Kenapa Ibu? Yang sudah dijual di antaran itu enggak dihitung nih? Enggak, yang ada sekarang. Oh, yang tertinggal saja Pak Ustaz. Iya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Umma. Barakallah fiqh. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543 terkait dengan zakat binatang ternak. Kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Halo. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Bayu di Salatiga. Pak Bayu di Salatiga, silakan, Pak. Ini agak menyinggung dari bahasan ini, masalah yang kami alami mentolusinya, Pak. Kurang jelas. Ya, permasalahannya apa, Pak? Dijelaskan suaranya. Gini, si istri saya itu kan bekerja sebagai pegawai negeri sipil di salah satu instansi. Sebagai apa? Pegawai negeri sipil di salah satu instansi. Terus? Di pemerintahan. Ya. Kira-kira masuknya 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. Ya, pada awal masuk, dia ketarulah ditempatkan di bagian tata usaha. Tata usaha? Iya. Bagian usaha. Pada awal-awal tahun itu tidak ada masalah ya. Jadi ketika tahun ketiga atau tahun keempat saya keluar, beliau ditempatkan di bagian bendahara. Dipindahkan Pak ya? Ya, masih di tata usaha, cuma dia mengurus bendahara. Iya, terus? Masalahnya timbul ketika bendahara ini berkewajiban memotong gaji pegawai yang mempunyai hutang di bank riba. Baik. Jadi tentang ada MOU antara institusi ini dengan bank, bahwa nanti kalau ada pegawai yang memiliki utang, maka yang mengutang adalah dia bendahara. Iya. Sebenarnya ini dari pemerintah tidak mewajib namanya dari instansi tersebut membuat semacam MOU dengan pihak bank. Jadi ini semacam bukan pekerjaan pokoknya dia sebenarnya. Malah kalau pekerjaan pokoknya tidak ada masalah. Bagaimana hal itu hukumnya seperti apa ya yang harus kita lakukan? Baik Pak, ya, saya akan sampaikan kan ini itu saja. Ya. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan Pak Bayu, istri beliau bekerja di lembaga instansi pemerintahan. Nah. Tempatkan di bagian bendahara. Dan ada MOU antara bank dengan instansi tersebut bahwa setiap pegawai instansi tersebut yang melakukan akad pinjaman riba akan dipotong langsung dari gajinya. Nah. Ya. Apakah kerja istrinya yang memotong gaji itu menjadi haram atau tidak? Karena istri tidak melakukan riba. Istrinya memotong hutang saja. utang dia ke pihak instansi tersebut berapa, utang karyawannya dipotongan, boleh. Allah barik. Dan tidak tidak bermasalah terhadap kehalalan gajinya sendiri. Tidak masalah. Baik, insyaallah. Jazakallahu khair, demikian Pak Bayu, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021 823 6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa ya, Umma, di mana? Dengan Ibu Nur Hamidah dari Sulawesi Tenggara. Ibu Nur Hamidah di Sulawesi, silakan. Sulawesi Tenggara, Pak. Ya, silakan, Om. Begini Ustaz. Ini menyimpang juga dari masalah yang ada. Begini, saya membeli rumah saudara saya, tapi perjanjian akadnya itu dicicil. Setelah dicicil, belum sampai nih waktu. Belum sampai apa? Itu kan rumah mau dijual. Belum sampai apa? Ya? Belum sampai batas temponya maksudnya? Iya, belum sampai. Kan begini perjanjiannya. Di situ ada ayam sakit. Dia bilang kata tim butuh biaya. Kalau misalnya ini butuh biaya, kita berikan di uang. Habis begitu, belum selesai membayar, itu orangnya meninggal. Baru rumahnya itu mau dijual. Setelah meninggal tuh, karena tidak ada isinya. Jadi yang wajib menjual itu yang punya pertama atau saya? Iya. Begitu, Ustaz. Iya. Jadi terima kasih mau penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya jelas. Si ibu menjual rumahnya kepada saudaranya dengan cara cicilan. Sebelum lunas, pembeli meninggal. Ya, dengan demikian rumah akan dijual ke pihak yang lain. Ya, apakah pemiliknya si ibu ini atau si pembeli yang meninggal? Walaupun belum lunas, tetapi sudah terjadi akad jual beli, dan kita jelaskan dari definisi jual beli lah tamliku malin bimalin, mubadalatu malin bimalin, tamlikan wa tamallukan. Menukar harta dengan harta dan memberikan kepemilikan kepada pembeli. Walaupun belum lunas, maka ini menjadi milik pembeli dengan diterimanya. Maka bila telah diterima oleh saudaranya yang meninggal tadi, maka milik dia, si ibu tidak bisa menjualkannya ke pihak yang lain. Ahli waris dari pihak kedua tadi yang menjualkannya. Si ibu ini hanya berhak terhadap sisa hutangnya. Sisa piutang yang belum dibayar oleh pembeli. Keuntungan dan kerugian, risikonya seluruhnya dan keuntungan dari penjualan tadi milik ahli waris dari yang saudara yang membeli. Jelas Ustaz Ihsan, saya pikir saya jelas Ibu ya. Baik. Jazakallahu khair, demikian Ibu Nur Hamidah barakallahu fik di Sulawesi Tenggara. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0518236543. Dan bagi Anda yang bertanya via pesan singkat, kami persilahkan juga. Kita angkat via telepon kembali. Halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya Mimin dari Bekasi, Pak Ustaz. Dengan Ibu Mimin? Iya. Silakan, terima kasih. Ini saya mau mengenai pembahasan zakat yang minggu lalu. Kurang jelas. Minggu lalu, pertanyaannya agak keras suaranya. Silakan. Mengenai pembahasan zakat minggu lalu. Iya, silakan. Mengenai nisab tabungan selama 1 tahun. Itu perhitungannya misalnya jatuh 1 tahunnya itu misalnya per 3 Maret misalnya Pak Ustaz, tahun 2015. Sebentar, 3 Maret? Tahun 2015. Sebentar, pada tanggal 3 Maret 2015, ingat Ibu berapa angka nominal tabungan Ibu? Misalnya sama enggak dengan 85 gram emas? Sama enggak dengan 85 gram emas? Itu belum sampai Pak Ustaz. Belum sampai nyisok. Nah, tapi di tahun kedua, 2016. Maret. Tanggal 3 Maret juga. Ah, sampai sini sob, sampai dengan 85 gram emas. Sampai dengan 85 gram emas. Sudah sampai misalnya Pak Ustaz. Ini sampai. 3 Maret 2017 baru Ibu bayar zakat. 3 Maret 2017. Kalau emas Ibu masih sampai nih sob. Kalau emas Ibu masih sampai nih sob. Jelas? Iya iya Pak Ustaz. Untuk tanggal depannya. Tanggal depannya? Tanggal pembayarannya gitu. Iya. 3 Maret 2017 kurang 11 hari. Kurang 11 hari berarti Februari tanggal 7, tanggal 6 ya. 26. 26 Februari Ibu bayar. 26 Februari Ibu bayar. 26 Februari 2017 lihat. Bila masih sampai sini sob 85 gram emas senilai itu tabungan Ibu pada waktu itu ya, karena fluktuasi rupiah apa nilai rupiah mungkin turun terus terhadap emas. Bila pada waktu masih sampai, keluarkan 2,5%. Paham Ibu? Baik. Terima kasih banyak Pak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Umu. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 021-823-6543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dengan siapa? Dengan Intan Ustaz di perjalanan. Silakan, akhi. Afan Ustaz, kebetulan ana lagi jual rumah, rencana untuk pindah ke rumah lain. Itu apakah ketika rumah ana laku, bagaimana cara perhitungan zakatnya? Apakah setelah dipotong pajak dan segala macamnya atau gimana Ustaz? Sebentar. Perkiraan rumah anda terjual lebih dari nisab? Insyaallah Ustaz. Harganya sekitar insyaallah 500 jutaan Ustaz. Masyaallah. Taufik wa fakumullah. Ini sampai lebih nisab. Tetapi nanti anda beli rumah lagi ya. Laku. Sebentar. Laku umpamanya setelah 1 bulan diklankan. Umpamanya. Nanti anda beli rumah lagi, rumah yang kena mendukung harga berapaan? Harganya 650 Ustaz. Oh, berarti gak ada zakat. Habis uang anda beli rumah. Nah Ustaz. Allah ibarik fi. Gak ada zakatnya. Tapi kalau umpamanya 500 tadi masih mau beli rumah ini atau belum pas, ini belum pas, ini belum pas umpamanya ya. Sampai uang 1 tahun belum kepakai. Jelas? Nah, walaupun tadi ditujukan untuk beli rumah. Sekarang keluarkan zakatnya 2,5% dari 500 ini. Oh, nah, jelas itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kami terima satu telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Halo. Taib, silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan. Taib, kami angkat dari pesan singkat. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Irma di Ternate. Ustaz, kambing saya ada 4 ekor. Berapa kambing besar? Nah, berapa besar zakat yang saya keluarkan? Terima kasih. Allah barik. Kambing ini kalau buat diternakan, tidak ada zakatnya kecuali sampai dia 120 ekor. 4 ekor tidak ada zakat. Kalaupun untuk dijual, tidak sampai zakat emas juga. Ya, 4 ekor sekarang anggap umpamanya sekitar 8 juta, belum sampai. Alhamdulillah tidak ada kewajiban zakat bagi Ibu Irma. Tapi kalau ingin bersedekah silakan. Ya. Tapi wajib tidak. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai seorang akuntan di akuntansi di sebuah lembaga dan tempat saya bekerja ini meminjam akad pinjaman ke bank konvensional. Apakah saya termasuk ke dalam bagian laknat yang mencatat transaksi tersebut antara perusahaan dengan lembaga konvensional itu saja? Jazakallahu khair. Allah baik. Bila anda dalam transaksi akad riba tadi memang mencatatnya, memang menuliskannya, termasuk dalam kutukan Allah Jalla fi'ula, ya, mengatakan kepada perusahaan anda, saya bekerja bukan untuk dikutuk Allah, saya ingin mencari rezeki, oleh karena itu yang transaksi ini saya tidak mau. Silakan cari akuntan yang lain untuk transaksi ini. Transaksi lain yang ini saya mau. Kalau dia mengatakan kamu pilih-pilih, silakan resign, lebih baik resign. Ya. Semoga Allah berikan rezeki yang halal untuk anda. Allah ibarik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memelihara sapi cuma untuk 3 bulan kemudian dijual, Ustaz. Ya. Bagaimana zakatnya? Ya, sapi yang terkena zakat sampai nisab, 3 ekor belum sampai nisab. Nisabnya kan 30 ekor. Ya. Untuk dijual pun tidak sampai nisab. Harga sapi seekor berapa? Anggap 10 juta ya. 3 ekor baru 30 juta. Sedangkan nisabnya adalah kalau untuk dijual nisab emas dan perak sekitar 43 juta. Maka alhamdulillah tidak ada zakat bagi beliau. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaannya. Mengapa kalau zakat unta zakatnya kambing? So, ada pertanyaan seperti itu. Iya. Betul. Zakat unta pada saat 5 ekor keluarkan 1 ekor kambing. Hah? Gitu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Enggak mungkin. Saat 5 ekor kambing, 5 ekor unta dikeluarkan 1 ekor 1/5 berarti zakatnya. Zakat 1/5 hanya untuk barang temuan. Rikas 1/20. Maaf 1/5 yaitu 20%. Ya. Hikmah Allah Jalla fi'ala dalam ini banyak. Anda untuk membesarkan unta membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya segala macam. Sekarang dikeluarkan 1/5 berat ya. Ya. Maka dikeluarkan 1/40 dalam bentuk kambing. Senilai dengan 1/40 dari unta tersebut. Ya. Zakat yang 1/5 hanya untuk barang temuan yang Anda dapatkan. Masya Allah, Anda punya beli tanah lama, tanah sudah enggak tahu ada apa segala macamnya. Ternyata ketika menggali pondasi rumah, bikin rumah, dapat emas. Sekitar umpamanya 5 kilo. Sampai nisab. Ini Anda cari-cari enggak ada yang punya, enggak ada yang ngaku juga. Ya, itu juga tidak ada tanda-tanda punya siapa sebelumnya, tanah milik Anda. Alhamdulillah. Sekilonya keluarkan 1/5 zakatnya, yang 4 kilonya halal buat Anda. Ya, zakat atau rikas. Ini kenapa 1/5 dikeluarkan? Karena Anda enggak cuma gali doang, kebetulan dapat. Ada usaha di sini, usaha gali ya. Dan pun tidak sengaja Anda mencarinya. Berbeda dengan usaha dalam membesarkan unta dan hewan-hewan yang lain. Ya. Ada atau tidaknya hikmah ini, kita ikuti syariat Allah. Tetapi alhamdulillah, syariat ini tidak bertentangan dengan akal manusia. Fadhal yang lain. Jazakallah khair atas penjelasannya dan jawabannya. Demikian bagi Anda yang bertanya, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mengenai zakat harta usaha. Yeah. Misalnya saya mempunyai penghasilan sekitar 10 juta per bulan. Cicilan saya per bulan 3 juta. Sebentar, usahanya apa ini? Tidak disebut. Dia pegawai, karyawan, atau pemilik perusahaan? Aina. Tidak disebutkan. Kalau ulangi, saya dapat? Taip, saya mau tanya mengenai zakat harta usaha. Terus? Misalnya saya mempunyai penghasilan sekitar 10 juta per bulan. Penghasilan 10 juta per bulan tetap biasanya kan ya. Nah. Ini bukan pemilik usaha. Biasanya karyawan, biasanya. Karyawan. Nah, kalau pemilik usaha bisa 10 juta bulan ini. Bulan depan bisa 20 juta. Bulan depan bisa 30 juta. Bulan depan bisa 0, bisa rugi. Bisa terhutang. Nah. Dilanjutkan bisa? Teruskan. Berarti gajinya 10 juta. Tapi penghasilannya 10 juta per bulan. Ya, 10 juta per bulan. Kemudian ada cicilan per bulan 3 juta dan gaji karyawan 1,5 juta. Berarti memang punya usaha. Taip. Karyawan 1,5. Nah, cicilannya per bulan 3 juta. Dia 3 juta. Cicilan. Berarti keluar 4,5. So. Yang bersih buat dia berapa? 6. 6. 6,5. Atau 4,5 atau 5,5 Ustaz? Baik, 5,5 nam saya. 5,5 Ustaz. Enggak 5,5 bersih. 5,5 bersih tidak sampai nisab. Ya. Usaha Anda berapa nilai seluruhnya? Ini kan hasilnya kan ya? Benar. Usahanya bergerak di bidang apa? Jual beli barang atau jasa? Kalau jasa tidak ada zakatnya. Hanya dari uang hasil jasanya saja. Ya. Tapi kalau jual beli barang, ini nilai barangnya nanti insyaallah pada zakat perniagaan akan kita rincikan lebih. Sekolah khair, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di kantor dan sering di belakang meja. Maksudnya? Dan seringkali pekerjaan selesai lebih cepat dari target yang ditentukan. Iya. Dan jika dalam mengisi waktu kosong itu saya gunakan untuk kepentingan pribadi ataupun belajar, apakah saya berdosa karena waktu kosong cukup lama, Ustaz? Teh. Anda kosong tidak kosong digaji berdasarkan jam kerja. Nah. Ya, 8 jam atau masuk dari jam 8 pulang jam sekian, maka waktu ini tidak boleh Anda gunakan untuk kepentingan pribadi. Kecuali Anda izin kepada perusahaan yang menggaji Anda, bolehkah waktu kosong saya gunakan? Mereka mengatakan boleh, silahkan. Ya. Tidak ada kegiatan, diam. Tidak ada kegiatan yang bermanfaat untuk pekerjaan, diam. Apa boleh buat? Boleh sholat sunnah? Tidak boleh, karena Anda digaji untuk duduk di sini, bukan untuk pergi sholat. Begini Muslim memenuhi akadnya, karena Allah memerintahkan mereka. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud, wahai orang beriman penuh akad kalian. Kecuali pada saat Anda wawancara ingin masuk bekerja di sini, Anda katakan terus terang, saya kalau pekerjaan selesai, enggak ada pekerjaan, saya baca Quran saya. Atau saya membaca buku-buku yang bermanfaat, atau saya sholat sunat. Saya keluar dari meja saya. Tidak duduk lagi di sana. Kalau dia menyetujui ketika wawancara apa penerimaan pegawai dulu, oh ya bagus, saya setuju pegawai demikian, alhamdulillah. Kalau tidak, pada saat ini sampaikan kepada dia. Biar dia, bila pihak perusahaan atau yang memberikan kerja kepada Anda menyetujui, alhamdulillah. Bila tidak, Anda penuhi akad Anda. Tidak halal bagi Anda waktu-waktu yang digunakan sebut gaji, tidak halal. Allah barakfik. Baik, jazakallah khair, barakallah fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Ya, di 021-823-6543. Silakan. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari hamba Allah dalam perjalanan. Silakan. Begini Ustaz, tahun 2000 saya ada. Dikeraskan, Baik. Halo, tahun 2000 teman saya itu ngontrak di perumahan. Sampai 2 tahun. Setelah tahun 2002 dia tidak bisa memperpanjang kontrakannya itu karena yang punya rumah itu tidak diketahui asal usulnya tinggal di mana, dan yang punya rumah itu tidak pernah menghubungi dia. Sampai sekarang rumah itu dikontrakin lagi sama teman saya, uangnya diambil sama teman saya gitu loh. Dan yang punya rumah itu tidak diketahui gitu loh asal usulnya di mana. Itu bagaimana Ustaz, uang yang diterima oleh teman saya itu? Allah barik fiik. Ibu, pegang uang yang diterima tadi sampai yang punya kontrakan tadi datang. Simpan sampai yang punya kontrakan datang. Ketika datang serahkan kepada dia. Kalau diperkirakan sepertinya tidak kekunjung datang lagi, maka uang ini sedekahkan kepada fakir miskin. Adapun status tanah bukan milik daripada yang kontrak tadi. Iya. Allah barik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Mahdi perjalanan, dan semoga selamat sampai tujuan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Halo. Iya, silakan. Saya Pak Sarah dari Jambi, mau nanya. Baik, dengan siapa Bapak dari Jambi? Pak Soekarno. Pak Soekarno, silakan. Mengenai masalah zakat ataupun sawit. Iya. Ya, ini kan setiap bagiannya kan 2 minggu sekali. Kenapa? Kalau mengenai hitungan zakatnya gimana ya? Iya, Pak Soekarno. Iya. Kalau panen sawitnya, sawit tidak ada, zakat sawit tidak ada. Tetapi kan sawitnya dijual kan Bos Karno ya? Iya. Ya. Ketika panen dapat enggak uang sampai satu nisab sekitar 43 juta? Ini enggak ada. Belum panen. Iya, setiap panen itu paling-paling sekitar 5 juta atau enggak. Sekitar 5 juta disimpan kan ya? Iya. Sampai enggak sekarang tabungannya 43 juta? Enggak ada. Kalau tidak ada, tidak ada kewajiban zakat. Yang selama ini saya jalani untuk zakat, saya kumpulkan dalam 1 tahun, kemudian saya jumlah, kemudian saya potong 2,5%. Tidak wajib. Sedekah biasa. Wajib tidak. Oh iya. Boleh, silahkan, enggak ada masalah. kaum muslimin memberikan sebagian hartanya yang dia cintai, tapi wajib tidak. Ya, kalau mencapai satu nisab gimana itu per tahun? Kalau sampai nisab umpamanya sekali panen tadi dia tidak ada zakat sawit, tetapi zakat dari harta perniagaan. Sekali jual sampai penjualannya 50 juta. Ya, sampai nisab. Langsung dikeluarkan zakatnya belum, karena belum satu tahun. Dipakai, di akhir tahun masih sampai 43 juta. Ya. Pada waktu itu sampai nisab dikeluarkan dikali 2,5%, dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi ini belum mewajibkan zakat ini ya. Tidak, Pak Soekarno. Ya. Allah barik fiik. Jazakallah khair Pak Soekarno, barakallah fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Di belakang Pak Soekarno, ya halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu, di mana? Di Payakumbuh. Payakumbuh. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Iya ibu. Saya menjual sebidang tanah. Iya. Dengan ukuran yang sudah ditentukan dengan pihak pembeli. Iya. Perjanjian pertama tanah tersebut dia baru bisa mengolahnya setelah selesai surat-surat. Iya. Ternyata dia tidak memberitahu kepada saya tanah itu udah di batas di itu kan batasnya, tapi itu belum pengukuran dari agraria. Jadi tapi batasnya udah jelas. Belum buat ibu buatkan batas yang mau dijualnya. Belum tunggu pengukuran, tapi pengukuran sebentar ibu. Batasnya ini dari tiang sini sampai tiang sini, tiang sini sampai tiang sini. Itu udah atau belum? Belum. Tapi tanah itu udah ada ukuran sertifikat, udah tahu ukurannya. Saya mau batas tanahnya sudah ada atau belum? Udah. Yang penting tapi itu ibu. Berapa isinya nggak perlu. Isinya udah tahu untuk dia, tapi kan kita perjanjian harus tunggu agraria dulu ukur sebagian untuk dia. Tapi dia sekarang udah dibatas dia sendiri tanpa kompromi dengan saya. Ya. Jadi sekarang karena udah dibatasnya pondasi, bolehkah saya mengubah akadnya? Soalnya berlebih tanah saya. Boleh. Berarti yang diambil dia tadi yang disepakati dari awal hanyalah namanya sekitar 1/4 hektar. Ternyata yang dipatok-patok dia sekitar lebih dari 1/4 hektar, namanya 1/3 hektar. Ya, saya kata ambil ibu katakan saya jual 1/3 hektar tanah saya dengan batas ini, harga sekian. Iya, saya ubah akadnya. Soalnya dia tidak melanggar janji ketentuannya gitu. Saya ubah akadnya. Sekarang saya menjual tanah dengan tongkong, soalnya belum tongkong diukur. Dengan apa? Dengan ini sebidang tanah saya jual. Oh iya, boleh. Batasannya jelaskan yang penting kan? Iya. Boleh. Saya ubah lagi akadnya, soalnya ukurannya itu udah berbeda. Boleh ibu. Boleh. Iya. Iya kan nggak apa-apa jual belinya saya Ustaz. Insya Allah kan. Iya makasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Sama dengan dijelaskan oleh para fuqaha. Kalau dia menjelaskan, saya jual tanah saya. Jaraknya mana Ustaz? Lebarnya jelaskan ini jelas. Ustaz. Ini lebarnya. Tapi panjangnya serisan tergantung lemparan saya. Ah, sekarang saya akan lempar. Sebelum saya lempar, saya jual harganya dengan sejauh lemparan ini sekian, namanya 100 juta. Ya. Ini tidak boleh, karena saya belum lempar. Belum jelas ukurannya, mungkin lemparan saya jauh, mungkin dekat. Tetapi saya katakan sejauh lemparan saya Ustaz, tapi nanti sampai jatuh lemparan saya, baru saya jual. Ya, lempar itu Masya Allah jatuh. Lihat sampai di mana saya Ustaz? Lihat Ustaz. Ya, lebar sekian, panjang sejauh lemparan tadi, yang antum lihat, saya jual 100 juta. Boleh. Berapa meter di sini Ustaz? Saya enggak tahu. Anda tahu, saya juga enggak tahu. Boleh? Tidak ada persyaratan saya jual beli itu. Tahu meterannya, saya tahu kilonya, tidak ada. Ya, yang penting maklum, jelas jaraknya, perkiraan mungkin diangkat, diberat, boleh. Seumpamanya Anda jual bilkumah dengan cara tumpukan. Ini berapa mangga satu tumpuk ini? Anda bilang 200 ribu. Satu tumpukan, satu onggokan ini. Berapa kilo? Saya enggak tahu. Perkiraan Pak, perkiraan 10, 11, atau enggak, saya enggak tahu. Mungkin 10 bisa jadi 11 atau bisa jadi 12. Sudah saya beli. Sah jual belinya, sah. Walaupun kilonya enggak tahu. Karena Anda jelas barangnya. Ya, Allah ya barik. Seperti orang yang jual kelapa satu truk misalnya. Tak boleh, satu truk. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan kembali satu telepon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini di 0218236543. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 bagi Anda yang bertanya terkait dengan bab zakat binatang ternak. Silakan. Iya, halo. Baik, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan ternak sapi, mohon diulang kembali jumlah wajib ini nisab zakat, dan apakah ada haul, ada ni, ada haul nam jazakallahu khair. Haulnya 1 tahun. Tahun qomariyah. Nisabnya 30 ekor. Pada saat sampai 30 ekor sapi Anda ya, sampai 30 ekor ini belum umpamanya sapi baru 29. Belum ada nisabnya. Nah. Milik pribadi ya. Pada tanggal 1 Rabiul Awal 1435, alhamdulillah lahir satu lagi, cukup 30. Nah. Pada tanggal 1 Rabiul Awal 1436, hitung berapa sapi Anda. Mungkin ada yang mati, mungkin ada yang lahir segala macam. Kalau lebih dari 30 dan enggak pernah berkurang selama itu dari 30, keluarkan satu ekor tabi'. Nanti rinciannya kita jelaskan. Ya. Bila mati di tengah jalan, mati satu, berarti tinggal 29. Alhamdulillah tidak ada zakatnya. Allah barik. Nanti rinciannya akan kita jelaskan insyaallah. Mungkin terakhir dilanjutkan, San. Ya. Ketika belum mencapai 29 30 ekor dan tujuan pemeliharaan sapi memang untuk diperdagangkan, San. Apakah dari sisi yang kedua dia juga artinya secara nilai keuangannya juga terkena zakat? Bila tujuannya diperdagangkan, nah, bukan diternakan, terkena dari zakat perniagaan. Yaitu 85 gram emas nisabnya. 29 ekor mungkin sampai nisab emas. Ya. Kalau umpamanya satu ekornya berapa juta sekarang? 7. Terlibat. 7 sampai dikali dengan 29 lebih 120 juta. Nah. Dengan demikian ada zakat, tapi bukan zakat sapi namanya, zakat perniagaan. Enak. Karena tujuannya diperdagangkan. Baik, jazakumullah khair, demikian bagian yang bertanya, barakallahu fiik. Dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan sebagai khidmat Ustaz. Ya, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan membantu mereka dalam menghitung kewajiban zakat ini yang memang subhanallah tidak semua orang yang bisa mengetahuinya dengan baik. Dibutuhkan ilmu dan pelajarinya dan bertanya kepada ahlinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.